Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin kaum muslimin, jamaah masjid ini yang saya muliakan, semoga Allah merahmati kita semua. Pada malam hari ini, pada hari Jumat malam Sabtu, kita hadir di Desa Wonokusumo, Nogosari. Desa Nogosari ya. Nah, dalam rangka untuk kita duduk sejenak menjalankan beberapa ayat Al-Quran, menerapkan beberapa perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Allah menyatakan wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Hendaknya kalian wahai kaum mukminin saling memberikan wasiat, saling memberikan nasihat dalam al-haq tentang kebenaran, dan hendaknya kalian juga saling memberi wasiat, saling memberikan teguran untuk bersabar di atas kebenaran. Juga dalam firman yang lainnya, dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa dzakir fa innaz dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, nasihat, teguran, karena sesungguhnya nasihat, peringatan dan teguran itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang di kalbunya ada iman, teguran dari Al-Qur'an, teguran dari ayat-ayat Allah, teguran dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat membasahi kalbunya, menjadikan kalbu dia, hati dia basah dan bertambah iman. Allah menyatakan dalam ayat yang lainnya, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang Allah sebutkan dari umat-umat yang sebelum kita, berbagai macam musibah dan peristiwa tragedi yang menimpa mereka, ada peringatan kata Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki kalbu, memiliki hati, hati yang beriman, hati yang yakin kepada Allah dan hari akhir, beriman tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran syariatnya. Maka teguran, nasihat, ayat Al-Quran, hadis Rasul, nasihat para sahabat Nabi menyentuh kalbunya. Maka majlis ini di dalam masjid, dan kita memang lebih senang mengadakan majlis di dalam masjid karena memang barokahnya besar. Bukan berarti majlis ilmu di rumah tidak boleh, boleh, tetapi yang lebih utama adalah di masjid, karena masjid itu memang dibangun untuk ibadah, untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang saya muliakan, Sebenarnya tadi sudah disebutkan bahwa saya secara pribadi dilahirkan dan besar di lingkungan yang berbahasa Madura, dan saya sangat berkeinginan untuk bisa berbahasa Madura. Tapi bahasa Madura yang saya di sana hidup, canreng Maduran Madura kasar beni bahasa takomi kalero. Bahasa Maduranya itu bahasa Madura yang bukan bahasa yang boso katanya orang Jawanya. Jadi minta maaf sebelumnya karena khawatir saya kurang bisa menempatkan kata-kata yang tepat, sehingga lebih cenderung saya berbahasa Indonesia. Karena memang kita juga orang Indonesia. Kalau ada kekurangan, tentunya itu karena memang kekurangan pada diri saya. Para hadirin yang saya muliakan, yang penting untuk selalu kita ingat dan selalu kita mengingatkan saudara kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan kita sebagai manusia ini berjalan di muka bumi dengan batas waktu yang terbatas, dengan batas umur yang sudah ditentukan. Bukanlah suatu perkara yang sia-sia atau tanpa tujuan. Bukan suatu perkara yang tidak ada tujuannya dan tidak ada hikmahnya. Tetapi semua itu Allah ciptakan untuk sebuah tujuan yang besar. Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia, kita ini, kecuali hanya dalam rangka untuk beribadah kepadaku satu-satunya. Ini tujuan kita diciptakan. Sehingga ketika kita lahir di dunia ini, ketika kita baru melihat dunia ini, sudah disyariatkan ibadah untuk kita. Disyariatkan beberapa ibadah. Sampai kemudian kita menjadi seorang yang mukallaf. Seorang yang sudah dibebani syariat. Hingga akhir hayat kita, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja? Al-Imam Asy-Syafi'i Abu Abdullah rahimahullah mengomentari tentang ayat ini, menjelaskan dan menafsirkan. Kata beliau, ayahsabul insan ayyutraka sudah ay la yu'mar wa la yunha. La yu'mar bita'atihi wa la yunha an ma'siyatih. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja tanpa diperintah untuk berbuat ketaatan dan tanpa mereka dilarang dari berbuat kemaksiatan? Tidak mungkin. Manusia diciptakan untuk diberlakukan kepada mereka syariat. Syariat Allah, ibadah, baik ibadah itu terkait dengan pribadi masing-masing kita, sholat, saum, puasa, haji, berzikir, beristighfar, sedekah, infak, zakat, haji, ini semua adalah ibadah. Ataupun ibadah yang terkait dengan masyarakat. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, menyampaikan dakwah Islam, mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak mereka untuk meninggalkan perkara yang mungkar. Ini semua adalah ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali di dalam ayatnya yang lain, semakna dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan mengucapkan iman sementara mereka tidak diuji? Apakah dibiarkan begitu saja? Dalam ayat lain Allah menyatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian wahai manusia mengira bahwa kami ini menciptakan kalian sia-sia belaka, untuk makan, kemudian tidur, minum, kemudian berjalan, duduk, kemudian bergurau, besok kita mencari dunia lagi, pulang sore, kemudian kita istirahat, kemudian tidur, besok berangkat lagi. Apa untuk ini? Dan apakah kalian wahai manusia mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepadaku, kata Allah? Pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan berakhir dari kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Seluruh jiwa ini pasti akan merasakan al-maut. Pasti akan merasakan apa yang dinamakan mati. Akan berakhir hidup. Ada yang 40 tahun berakhir. Ada yang 50 tahun berakhir. Ada yang berakhirnya di rumah, di atas tempat tidurnya. Ada yang berakhir, mengakhiri hidupnya di rumah sakit. Ada yang Allah panjangkan umurnya sampai 60 tahun. Tetapi ada di antara hamba-hamba Allah, di antara kita ini, yang baru nyampe 20 tahun, sudah berakhir hidupnya. Sudah selesai ajalnya. Ini kita. Dan kata Allah, wa nabluukum, pasti kami akan memberikan ujian bagi kalian. Dalam bentuk ujian-ujian yang tidak kalian sukai, musibah-musibah, penyakit, bencana alam dan musibah-musibah yang lainnya sebagai ujian. Dan juga bisa juga Allah memberi ujian kepada kalian dalam bentuk kebaikan-kebaikan, rezeki yang lapang, ujian bagi kita, pertanian yang makmur, ujian bagi kita, anak-anak yang sehat-sehat, ujian juga bagi kita. Maukah kita bersyukur kepada Allah? Maukah kita bertambah ibadah kepada Allah dengan kebaikan yang kita terima, dengan nikmat yang kita terima? Para hadirin yang saya muliakan, yang ingin saya sampaikan pada pertemuan pada malam hari ini terkait dengan beberapa ayat yang tadi kita dengarkan bersama. Bahwa kita di dunia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk kita akhirnya kembali kepada Allah. Kemudian kita masing-masing akan dihisab. Untuk kita kemudian masing-masing dimintai pertanggungan jawabannya di hadapan Allah. Kamu umurnya berapa? 40 tahun. Selama kamu hidup 40 tahun di dunia, apa yang kamu lakukan? Sudahkah kamu dengar ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk sholat? Sudah ya Allah. Kenapa kamu gak sholat dengan baik? Maghrib isya kamu sholat, subuh kamu gak sholat. Duhur asar kamu di pasar. Sudahkah kamu dengar itu? Ayat, sudah ya Allah. Kenapa tidak kamu lakukan? Allah lagi bertanya, sudahkah kamu mendengar seorang manusia yang aku utus yang namanya adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, rasul. Maka dia akan menjawab, sudah ya Allah. Sudah mendengar? Iya, sudah. Tidakkah kamu tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beberapa perintah? Sudahkah kamu lakukan perintahnya? Kalau jawabannya sudah, alhamdulillah. Tapi kalau jawabannya belum ya Allah, berarti kamu belum beriman kepada orang yang aku utus, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, ini adalah hisab. Satu persatu kita ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu panjang waktunya. Kalau kita di dunia, kita tidak sabar kadang-kadang menunggu antrian. Ketika kita pergi ke rumah sakit, antri menunggu dokter gak datang-datang. Kadang kita capek. Kadang-kadang kita mengeluh. Ada orang sedikit saja berbuat salah atau ngomong gak enak. Candeng maturun abun tataknya manki. Engki. Langsung kita marah. Padahal cuma 1 jam, 2 jam, 3 jam. Sementara di dunia dia bisa minum sambil menunggu beli roti dimakan. Kalau capek berdiri bisa duduk. Kalau panas dia bisa pergi ke bawah pohon berteduh. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah amama rabbih hatta yus'al an arba. Tidak akan bisa bergerak kedua kaki seorang hamba di hadapan Allah sampai mereka ditanya tentang 4 perkara. Enggak bisa gerak, apalagi mau berjalan atau mau duduk, berdiri dia. Kalau di dunia mun lesoh manceng keringgingan iki. Keringgingan. Bisa tojo iki. Tapi kalau di akhirat di hadapan Allah, enggak bisa bergerak kita. Apa yang mau kita jawab? Kita memikirkan jawaban apa yang akan kita berikan kepada Allah. Sementara Allah itu Maha mengetahui. Tidak bisa ditipu Allah. Allah Maha melihat. Tidak bisa kita berdusta di hadapan Allah. Ketika Allah menyatakan kepada kita, di saat kita menjawab, ya fulan, wahai hamba Allah, wahai fulan, kenapa kamu berbuat begini, begini, begini di dunia? Sementara kamu membaca Al-Quran siang malam. Kamu makan riba. Sementara aku sudah mengharamkan riba. Kamu memusuhi tetangga. Sementara aku sudah memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Kamu menyekutukan Allah. Berdoa kepada selainku. Meminta-minta kepada selainku. Sementara aku sudah memerintahkan kepada kamu untuk bertauhid. Untuk hanya berdoa kepada Allah. Minta rezeki, minta jodoh, minta selamat. Semuanya kepada Allah. Enggak minta pada manusia. Kenapa kamu lakukan itu? Kita menjawab misalkan, ya Allah, saya enggak tahu ya Allah. Saya enggak pernah mendengar perintah itu. Kemudian Allah menyatakan, kazabda, kamu dusta. Apa yang bisa kita lakukan di hari kiamat? Sementara matahari Allah turunkan sehingga panas sekali pada waktu itu, keringat manusia ini bagaikan air yang membanjiri padang mahsyar. Para hadirin yang saya muliakan, kita hidup di dunia sejenak. Kalau kebetulan ada yang umurnya Allah panjangkan lebih dari 60 tahun, alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah. alhamdulillah. Tapi yang kurang dari itu, kita juga tidak tahu sampai kapan kita akan hidup. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran kepada kita tentang bagaimana hidup di dunia. Hati-hati. Jangan sampai hidup yang sementara dan sebentar ini ternyata kita gagal. Kalau kita sekarang ke Surabaya, kebetulan kita pedagang. Mau kulaan barang. Gak nangge. Ke Surabaya. Waktunya sebentar saja. Naik bis, berangkat ke Surabaya. Nyampe Surabaya jam 8 pagi, jam 9 pagi. Sore dia harus cepat pulang lagi ke Bondowoso. Ada waktu 6, 7, 8 jam. Berarti dia harus cepat. Beli barang ini, beli barang itu. Nggak ada kesempatan diajak bicara. Ngobrol, bergurau. Minta maaf, saya keburu. Mau beli barang soalnya. Mau ke Pasar Turi, mau ke Pasar Atom, mau ke sini, mau ke sana. Ya. Waktunya terbatas. Karena harus segera pulang. Kalau telat ke terminal Bungurasinya, bis jurusan Bondowoso sudah nggak ada. Besok harus nunggu sampai pagi. Nah, kita hidup di dunia pun juga begitu. Allah beri batas waktu. Ajal. Dan akan berakhir. Kapan berakhirnya? Ada yang bisa menjawab? Kapan umur kita? Nggak ada yang tahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling dekat sama Allah, yang paling bertakwa, paling banyak ibadahnya, paling baik ibadahnya, tidak tahu kapan akan meninggal. Dan tidak bisa tahu Nabi bahwa Abu Bakar akan meninggal pada tahun sekian, bahwa Umar ibn Khattab akan meninggal pada tahun sekian, enggak tahu Nabi. Bahwa Umar ibn Khattab akan meninggal dunia dalam keadaan ditusuk dengan pedang. Enggak tahu Rasul. Dan enggak pernah meramal, enggak pernah menebak Nabi. Enggak tahu yang gaib. Semua Allah nyatakan, la tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak seorang jiwa pun yang tahu apa yang akan menimpa dia besok. Wa la tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Dan tidak seorang jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Di desa Nogosari sini, apa di gang masuk dari Wonokusumo mau masuk ke Nogosari, matinya, meninggalnya, atau di rumah sakit di Bondowoso, enggak tahu juga, atau di masjid sini. Mudah-mudahan meninggalnya di masjid. Enak kan kalau meninggalnya di masjid. Lah kalau meninggalnya maaf-maaf saja, sedang menyaksikan pertandingan PSSI lawan Thailand. Na'udzubillah, enggak sempat bilang la ilaha illallah. Enggak sempat sudah. Apa kita bisa menjamin bahwa kita mati dalam keadaan bisa mengucapkan kalimat tauhid? La ilaha illallah. Para hadirin yang saya muliakan, maka Allah mengingatkan tentang dunia ini yang sebentar ini. Agar jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai waktu kita habis, peluit sudah datang. Berhenti. Allah menyatakan dalam beberapa ayatnya, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Mari kita perhatikan ayat ini. Kadang-kadang kita baca tiap hari. Namun sangat disayangkan kita jarang mengerti makna ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an dibaca, kadang-kadang kita enggak sadar bahwa Al-Qur'an sedang bicarakan kita. Bahwa Al-Qur'an sedang membicarakan kita ini. Karena kita enggak tahu. Apa kata Allah? Ketahuilah, wahai sekalian manusia, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibu walahun, sekedar permainan, sekedar perkara yang sia-sia. Wa tafakhurun wa zinatun wa tafakhur, dan sekedar perhiasan dunia itu yang isinya adalah tafakhur, berbangga-bangga antar kalian, bermegah-megahan, saling menyombongkan. Ini dunia. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan saling berlomba-lomba memperbanyak anak dan harta. Ketika dia punya mobil, masya Allah, pon bagus mobil ki, Espas, pon yang Espas ki, Panther, beda, Panther, Panther pon bagus ki, bagus ki pak, naik, tetangga naikir bara, melek Innova, gijang Innova, tak puas kan? Masya Allah. Mabar melainova, timbul hasad, semangat untuk berlomba-lomba lebih dari itu. Akhirnya yang semestinya dia biasa kalau duhur pergi ke masjid karena sedang berlomba-lomba ingin membeli mobil seperti mobilnya tetangga, akhirnya enggak ke masjid. Berat mau nutup tokonya, berat mau meninggalkan sawahnya, dan seterusnya. Allah memanggil melalui lisan muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak peduli dia. Allah yang manggil. Allah yang manggil. Hayya ala salat. Kemari menuju salat. Tidak peduli dia. Terus. Karena punya ambisi yang Allah sebutkan itu. Watakatsurun fil amwal wal aulad. Dunia itu isinya sikap berlomba-lomba memperbanyak harta dan anak. Wah, masya Allah, kalau Pak Fulan ini cucunya ada 40. Masya Allah, bangga. Nah, ini dunia. Begitu seterusnya. Para hadirin yang saya muliakan, maka Allah mengingatkan, pada hakikatnya kata Allah, dunia itu kama tali ghaisin a'jabal kuffara nabatu, seperti hujan yang turun, permisalan dunia, perumpamaan dunia itu seperti air hujan yang turun, kemudian padi dan yang lainnya atau tumbuhan tumbuh. Enggak lama setelah itu yahiju, kata Allah, fatarahu musfarra, kemudian setelah itu dia mengering dan menguning. Nanti musim hujan lagi, hujan tumbuh, tumbuh, kuning, kering lagi, habis lagi. Dunia seperti itu, seperti itu dunia akan berakhir. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ayat ini juga menceritakan bagaimana dunia. Sekarang kita hidup nih, di dunia. Sekarang ini kita sedang berjalan di dunia. Mungkin di antara kita yang ada di masjid ini sekarang, beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu punya teman, sekarang sudah gak ada. Ada kan? Beberapa bulan yang lalu punya teman kita, sekarang sudah gak ada. Kemana dia? Sudah dikubur. Sudah selesai. Nggak ada kesempatan beramal. Urusannya apa nanti? Hisab, perhitungan amal. Para hadirin yang saya muliakan, Allah menyatakan dalam ayat yang lainnya dalam surat Ali Imran, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal zahab wal fidda wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. diperhiaskan kepada manusia ini hubbus syahwat, cinta kepada syahwat dunia, baik dalam bentuk syahwat kepada wanita ataupun syahwat kepada anak-anak kita, diperindah. Wanita yang dimaksud, baik wanita yang halal dalam bentuk istri kita, itu ujian, fitnah. Istri sebagai fitnah kadang-kadang, sebagai penghalang kita untuk bertakwa kepada Allah. Kita sebenarnya sudah mau bertakwa, tapi istri bilang, "Tubah, masuk tetangga kita sudah punya sepeda motor, kita enggak punya sepeda motor." Iya kan? Istri yang, "Masa Pak, anaknya tetangga yang sebelah timur itu ya, kalau sekolah naik sepeda motor, masa anak kita naik sepeda? Ayo kita kredit sepeda motor." Akhirnya si ayah, si suami kerja pontang-panting, lupa ibadah, lupa zikrullah. Siapa yang menyebabkan? Istri. Maka Allah menyatakan hati-hati terhadap fitnah wanita ini. Fitnah wanita. Kemudian anak-anak juga. Sebagai ujian anak-anak kita. Kadang-kadang bisa menimbulkan permusuhan antara saudara sekandung. Kita punya anak. Kita punya adik, juga punya anak, ponaan-ponaan kita. Begitu hari raya, si saudara kandungnya ini membelikan baju buat anak-anaknya yang harganya per bajunya itu 70 ribu atau 100 ribu. Bagus, kainnya bagus, dingin dipakai. Sementara kita hanya mampu membelikan yang harga 30 ribu. Akhirnya iri kita. Wih, tang penakan kelantin 100 ribu. Masya Allah. Masuk syaitan. Membisikkan kepada dia, bisikan-bisikan. Akhirnya dia membenci saudara kandungnya sendiri. Karena hasad. Sudah masuk dengki. Gara-gara anak-anak. Gara-gara anak-anak. Yang kita dilarang oleh Allah untuk saling membenci. Karena saling membenci, akhirnya dia tidak tegur sapa dengan saudaranya. Kemudian Allah melanjutkan. Minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantari. Wal qanatir al muqantarati. Dan diperindah kepada manusia itu untuk memperbanyak harta sebanyak-banyaknya. Minaz zahabi wal fidda, baik dalam bentuk emas maupun dalam bentuk perak. Wal khailil musawwamah, kuda-kuda tunggangan yang indah, yang kuat. Sekarang sudah enggak pakai kuda. Sekarang pakai apa? Pakai mobil. Pakai sepeda motor sudah. Sepeda motornya pun macam-macam. Ada yang kelas bawah, ada yang kelas menengah, ada yang kelas atas. Saling berlomba-lomba. Allah mengingatkan, jangan sampai dunia ini membuat kalian lupa. Jangan sampai dunia ini membuat kalian meninggalkan syariat Allah. Meninggalkan perintah Allah. Tidak peduli kepada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Disebutkan pula oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Dari hadis sahabat yang bernama Amr bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, "Mal faqra akhsha 'alaikum walakinni akhsha an tubsata ad-dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Masyaallah, Rasulullah itu sayang sama kita. Nabi ini sayang sama kita, melebihi sayangnya ibu kita kepada kita. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat berharap kepada kita untuk kita ini mendapatkan hidayah, sangat berharap untuk kita ini selamat dari azab Allah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Nabi, ya wahai umatku, sungguh aku tidak pernah khawatir kalian ini ditimpa oleh kemiskinan. Enggak pernah khawatir aku. Justru aku khawatir, wahai umatku, Allah bukakan untuk kalian pintu-pintu dunia. Rezeki ini gampang. Buka usaha ini berhasil. Bertani ini, masya Allah, berhasil. Ya. Kerjasama dalam bidang ini berhasil lagi. Rezeki itu datang terus. Nah, aku khawatir. Kenapa, kata Rasulullah? Nanti, coba kita dengarkan bagaimana Rasulullah memberi petua. Aku khawatir kepada kalian kalau justru dibukakan untuk kalian pintu-pintu dunia sebagaimana telah dibukakan untuk umat-umat sebelum kalian. Kemudian kalian berlomba-lomba saling berebut untuk mendapatkan dunia itu. Saling berebut untuk memperbanyak dunia itu. Punya rumah satu belum cukup, pingin punya rumah dua. Yang satu untuk tempat tinggal, yang satu untuk dikontrakkan. Nggak cukup, nggak puas masih. Padahal untuk mendapatkan rumah yang kedua itu, berbagai macam syariat Allah dia langgar. Berbagai macam perintah Nabi dia lewati. Rasulullah melarang beberapa larangan. Nggak peduli, yang penting saya punya rumah kedua untuk saya kontrakan. Barangkali nanti saya punya putra. Nah ini coba panjang ya angan-angannya. Nanti saya punya putra, kalau menikah bisa tinggal di rumah kedua. Nggak dia pernah berpikir, kalau saya mati besok, apa yang akan saya jawab di hadapan Allah. Coba, ini dunia. Aku khawatir, kata Allah. Dibukakan untuk kalian dunia, dan kemudian oleh karena itu kalian berlomba-lomba mendapatkannya, berambisi untuk memperbanyak dunia, sampai kalian hancur. Allah binasakan kalian, sebagaimana Allah membinasakan umat-umat yang sebelum kalian. Diingatkan sama Nabi, hati-hati, wahai umatku. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan. Bukan. Dunia ini sangat berbahaya. Karena dunia, karena ambisi untuk mendapatkan dunia, seorang rela dia menipu saudaranya. Saudaranya muslim, sama-sama sholat, sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Rela dia mengurangi hak saudaranya. Jual gula. Nah, saudaranya beli 1 kilo dikasih 9,5 on. Dikurangi timbangannya. Allah menyatakan wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang suka mengurangi timbangan. Jual kain, beli saudaranya 1,5 meter dikasih 1 meter 20 senti. Kurang 5 senti. Atau 1,25 meter dia hanya diberi 1,20 senti. 5 senti karena tamak. Ya. Dan seterusnya. Siap dia dan tega, rela menipu saudaranya. Karena ambisinya dan ketamakannya dia kepada dunia. Dia punya tanah, masya Allah, sudah punya 300 meter persegi. Kebetulan dia mau bangun pagar. Ya, sudah punya rumah, supaya aman rumahnya, tidak dimasukin pencuri, dia buat pagar. Wah, dari tembok, kemudian dikasih kawat. Ya, kadang dikasih pecahan-pecahan, beling ya, pecahan-pecahan kaca. taruh. Supaya apa? Dalam rangka apa? Jaga hartanya. Jaga dunianya. Sementara dia gak peduli kalau imannya dicuri. Gak peduli dia kalau imannya berkurang, turun. Gak peduli, biasa saja. Maksiat dilakukan, imannya turun. Gak peduli dia. Nah, tapi giliran harta, saya baru beli sepeda motor Supra X. Sekian juta, nanti dicuri. Kemarin dulu di sebelah sana, ada orang kecurian. Langsung dia bangun pagar. Karena cinta sama dunia. Pingin bangun pagar. Tetangganya kebetulan gak ngerti apa-apa. Digeser sedikit sama dia. Barang 20 senti. Ya. Daripada masuk ke tanahnya dia, lebih baik masuk ke tanahnya orang. Pagar sedikit. Selebar tembok 20 senti. Ya. Subhanallah. Padahal Rasulullah dalam hadis Ali bin Abi Thalib menyatakan, La'anallah man ghayyara manaral ardi. Laknat Allah terhadap orang yang merubah tanda perbatasan tanah dengan tetangga. Nah, begitu juga sawah. Tamak. Nggak puas dia. Rela dia mengambil hak saudaranya muslim. Padahal Allah menyatakan adzulmu dzulumat yaumil qiyamah. Kezaliman di dunia ini akan dibalas dengan sekian kezaliman nanti di akhirat. Sudah selesai. Para hadirin yang saya muliakan, ini dunia. Ribut dengan saudara kandungnya gara-gara apa? Dunia. Gimana ceritanya? Ayahnya meninggal dunia, meninggalkan satu rumah, satu hektar sawah, satu mobil, dua sepeda motor. Punya saudara tiga. Sebenarnya sudah dibagi secara aturan Islam. Menurut aturan waris. Ya, tapi gak puas dia. Gak puas. Hasad dia, benci. Karena dia yang paling dewasa. Akhirnya dia main aturan sendiri. Gak mau ikut aturan waris. Gak puas dia. Nah, main aturan sendiri. Beberapa sertifikat tanah itu dia rubah namanya atau dia selipkan. Subhanallah, saudara sekandung. Saudara sekandung. Gara-gara apa lagi? Dunia. Para hadirin yang saya muliakan. Kita kembali kepada nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyatakan, "Innad dunya hulwatun khadirah wa innallaha mustakhlifukum fiha." فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. Sesungguhnya dunia itu memang hijau, indah dipandang. Dunia indah dipandang. Ya. Sawah hijau, masya Allah. Kencing manis, penyakit kencing manis bisa sembuh kalau melihat sawahnya sudah mulai siap panen. Nah, masya Allah. Mobil-mobil yang tertata. Anak-anak yang sehat-sehat dengan baju yang bagus-bagus. Itu indah, itu dunia, kata Rasulullah. Hulwa, khabirah. Rasanya manis. Dirasa dunia itu. Sejenak tapi manisnya, sebentar. Nah, dan Allah ketahui, wahai umatku. Allah itu memberi amanat kepada kalian di dunia itu. Menghadapi berbagai macam perhiasan dunia. Untuk melihat bagaimana kalian beramal. Apakah ternyata dunia itu melalaikan kalian dari Allah? Allah menyatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Masya Allah. Wahai sekalian manusia, kata Allah. Ya ayyuhal insan. Wahai sekalian manusia, apa yang menyebabkan kalian itu lalai terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dia Allah yang telah menciptakan kalian dengan gambaran yang bagus. Kenapa kalian lalai? Apa yang menyebabkan kalian lalai seperti ini? Para hadirin yang saya muliakan, Rasulullah melanjutkan, wattaqud dunya, takutlah kalian terhadap fitnah dunia. Takutlah kalian terhadap fitnatud dunya. Hati-hati. Bisa menghancurkan kalian, bisa membinasakan kalian. Kalau enggak di dunia binasanya, bisa nanti di akhirat binasa dia. Kalau enggak di dunia, mungkin saja di dunia masya Allah. Dia sehat badannya karena makannya dari makanan yang baik-baik. Kalau sakit, dia bisa ke rumah sakit yang kelas atas. Kalau pergi ke pasar, dia bisa naik mobil. Enggak kehujanan, enggak kepanasan. Selama di dunia. Masya Allah. Selama di dunia dia dihormati orang. Karena dunianya. Kalau banyak kenalannya. Ketemu di jalan, Pak. Banyak kenalannya. Kalau orang miskin, enggak ada yang mau nyapa di jalan. Ya. Jalan di pasar ya biasa. Keluar, masuk, pergi, datang. Tapi kalau orang yang punya, orang yang berada, ketemu di jalan, wah. Ini termasuk fitnah, termasuk ujian yang bisa membinasakan kita kalau kita tidak meletakkannya di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia, ada seorang dua saudara kandung, karena ambisi kepada harta saudaranya sendiri, karena hasad, saudara kandungnya buka perusahaan, berhasil, buka sebuah toko, usaha besar, berhasil. Dia pingin seperti itu. Akhirnya karena dia tidak bisa meraih seperti adiknya, dia siap untuk mencelakakan saudaranya. Dengan cara apa? Dia pergi ke dukun untuk menyantet saudaranya. Menyihir saudaranya. Na'udzubillah. Padahal perbuatan sihir itu perbuatan kesyirikan yang bisa membuat orang jatuh kepada kekufuran, kekafiran. Kalau dia sampai jatuh kepada kesyirikan dan kekafiran, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dan keluarga kita. Dia di akhirat kekal di jahannam. Kekal dia di jahannam. Itu tadi, karena dunia. Hasad. Tega berbuat seperti itu. Para hadirin yang saya muliakan, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan beberapa sahabatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis-suqi wan-nasu kanafataihi. Suatu hari Rasulullah melewati pasar, sementara beberapa sahabatnya berada di samping kanan dan kiri Rasul berjalan. Famarra bijadyin asakka mayyitin. Sampai akhirnya Rasulullah ketika di pasar itu melihat ada seekor anak kambing yang cacat telinganya kecil, ya, dalam keadaan sudah menjadi bangkai, mati sudah. Melihat kondisi ini, ya, ini salah satu contoh bahwa Rasulullah itu sangat sayang kepada kita, ya, sayang. Para hadirin yang saya muliakan, apa yang dilakukan Rasulullah? Fatanawalahu fa akhadha bi udunihi fa qala man yuhibbu ay yakuna hadha lahu bi dirham. Akhirnya Rasulullah ambil kambing ini, ya, dipegang telinganya yang pendek itu tadi, diangkat, ya, bangkai ini tadi. Siapa di antara kalian yang mau anak kambing yang kecil yang sudah mati ini dia ambil dengan harga 1 dirham? Ya, 1 dirham mungkin kalau uang kita sekitar 10.000 rupiah lah sekarang ini. Ini 1 dirham. Siapa yang mau 10.000? Nah, murah enggak? Kata sebagian, maaf-maaf saja, pedagang bakso di beberapa kota besar murah. Nah, bisa saya sembelih, bisa dijadikan pentol bakso, padahal itu bangkai, haram hukumnya. Iya. Kalau orang yang tidak takut sama Allah dan tidak tahu hukum syariat, murah 10 ribu daripada saya beli daging kambing. Mahal. Ahsan, enak beli ini 10 ribu, murah. Bisa saya buka untuk apa? Saya jual untuk sate, sate kambing. Apalagi masih kecil kambingnya, dagingnya enak. Nah, ini orang yang tidak takut sama Allah, terfitnah dengan dunia, ya, dan tidak tahu syariat Allah. Kemudian para sahabat menjawab, ya Rasulullah, siapa yang mau? Ma ahad minna walau bisyai. Tidak ada di antara kami yang mau walaupun tanpa harus membayar, tanpa harus membeli, gratis. Akhirnya Rasulullah menyatakan, atuhibbuna annahu lakum, apakah kalian mau? Ya sudahlah, ambil, enggak usah bayar dah, ambillah. Apa jawaban sahabat? Ya Rasulullah, lau kana hayyan kana aiban asakku, fakaifa wa huwa mayyit. Ya Rasulullah, kalau seandainya dia masih hidup, anak kambing yang cacat telinganya ini adalah jenis kambing yang tidak disukai orang karena aib, ya, mengandung cacat, nggak suka orang. Lah bagaimana dia sudah menjadi bangkai? Sudah setelah itu mendengar semua para sahabat, baru Rasulullah menyatakan, fawallahi ladunya indallahi ahwan, fawallahi ladunya alallahi ahwan min hadza alaikum. Demi Allah, kata Rasulullah, nilai dunia di sisi Allah lebih menjijikkan dibandingkan bangkai ini di hadapan kalian. Para hadirin yang saya muliakan, sekarang ini karena cintanya orang sama dunia, dia tidak peduli tentang ilmu syariat, gak pernah mau belajar tentang syariat karena sibuk dengan dunia, gak pernah mau belajar tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mau belajar tentang apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan, tidak pernah mau belajar apa itu tauhid, gak pernah mau belajar, sibuk. Dia mendidik putra putrinya pun di atas pendidikan duniawi. Bagaimana kamu jadi orang pintar, sekolah yang pintar, sehingga kamu jadi pejabat yang besar. Jarang dari kita, dari umat Islam ini, yang mendidik anaknya, wahai anakku, kamu hidup di dunia ini sebentar. Bertakwa kamu sama Allah. Sholat yang benar. Bertauhid kamu sama Allah. Jarang. Banyaknya nasihat yang pintar. Sekolah yang betul. Butuh apa kamu sekolah? Nih, saya biayai. Para hadirin yang saya muliakan, tidak jarang karena ketidaktahuan kita tentang hukum-hukum syariat di satu sisi, di sisi lain karena kecintaan kita kepada dunia, coba kadang-kadang kita ini sangat berat kalau sampai ada barang kita yang hilang. Sangat sedih kalau ada harta kita yang dicuri orang. Sedih kita. Sampai-sampai karena ingin benda yang hilang itu tadi kembali kepada dia, dia siap datang kepada tukang ramal atau dukun, tukang tebak. Tanya, anu, sepeda motor gula hilang malam. Kamu, ibu kau. Apa sih sing ecok? Mungkin dulu mau ditebak. Neka sing ecok kelambine biru. Burung ndak bare. Ki. Senang to insyaallah bedae bisa neka. Kampung neka. Masyaallah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ata 'arrafan fa sa'alahu 'an syai'in fa saddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Barang siapa yang datang kepada dukun, datang kepada orang yang suka menebak, suka meramal, kemudian bertanya tentang suatu perkara, benda hilang, bagaimana nasib saya, nasib anak saya, kemudian dia membenarkan omongan, katanya orang sekarang namanya apa, orang pintar ya, diistilahkan dengan orang pintar, maka kalau dia percaya, tidak Allah terima sholatnya selama 40 hari. 40 hari itu berarti sholat dia sebanyak 200 kali. Itu sholat wajibnya. 200 kali itu sama dengan 3.400 rakaat. Tidak diterima sama Allah. 40 hari. Dalam riwayat hadis yang lainnya disebutkan oleh Rasulullah. Nah ini yang lebih berhati-hati. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada dukun bertanya tentang suatu perkara, kemudian dia mempercayainya, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Rasul? Al-Qur'an. Apa yang diturunkan kepada Rasul? Islam. Hati-hati. Apa yang mendorong dia bertanya kepada dukun? Apa sebabnya? Kecintaan dia kepada dunia. Padahal Allah memberi bimbingan kepada kita. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang-orang yang apabila ditimpa musibah, penyakit, bencana alam, hartanya hilang, kecurian, kerampokan, apa yang keluar dari lisannya, ucapannya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami ini semua milik Allah. Dan kepada Allah kami akan kembali. Ula'ika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Wa ula'ika humul muhtadun. Orang-orang yang seperti ini, yang apabila ditimpa musibah sabar menyerahkan dirinya kepada Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka akan mendapatkan salawat dari Allah dan akan dicurahkan, dilimpahkan rahmat Allah dan dijamin berada di atas hidayah Allah. Nikmatnya luar biasa. Sabar. Dulu sahabat Nabi, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang kehilangan harta benda. Ada, tapi enggak ada yang pernah datang kepada Nabi sekalipun. Wahai Nabi, aku kehilangan barang. Kira-kira di mana pencurinya ya? Siapa yang mencuri Rasul? Enggak pernah. Padahal itu Nabi loh ya. Orang paling takwa. Nabi enggak tahu. Nabi enggak tahu perkara yang gaib. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada nabinya untuk memberitakan kepada seluruh kaum mukminin ini dan seluruh manusia. Qul lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massani as-su'. Sampaikan wahai Muhammad kepada mereka itu bahwa dirimu itu tidak tahu perkara yang gaib. Kalau seandainya kata Rasul dalam ayat ini yang diperintah oleh Allah, kalau aku tahu perkara yang gaib, niscaya tidak akan pernah menimpa kepadaku sebuah musibah pun, dan tidak akan, aku akan selalu memperbanyak kebaikan. Ternyata Rasulullah meninggal dunia dalam keadaan sakit. Sakit seperti kita manusia sakit. Nabi berkeringat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang wanita Yahudi memberi hadiah paha kambing, karena Nabi itu memang dikenal suka kepada daging kambing bagian pahanya. Ada seorang wanita Yahudi berniat jahat memberi hadiah kepada Rasul daging kambing yang sudah dibakar enak, tapi ternyata sudah dibubui racun. Nabi loh, yang kalau sholat malam itu sampai bengkak kakinya. Ada di antara kita sholat malam sampai bengkak. Syukur-syukur bisa sholat malam kan gitu. Walaupun witir 3 rakaat saja. Ini Nabi. Ya. Yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan Jibril sekalipun. Jibril itu pimpinan para malaikat. Tapi Rasul lebih mulia dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan seluruh malaikat. Tapi coba kita lihat kisah ini. Akhirnya Rasul manusia seperti kita manusia. Diterima hadiah itu dimakan oleh Rasul. Begitu dimakan, ternyata ketahuan di situ ada racun. Sebelum meninggal, menjelang wafatnya Rasul, Rasulullah bilang, racun yang dulu beberapa waktu lalu diberikan oleh wanita Yahudi kepadaku, sekarang terasa sakitnya. Dari kisah ini ada minimalnya 2 faedah yang bisa kita ambil. Ada 2 hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Pertama, Rasulullah enggak tahu bahwa di daging itu ada racunnya. Enggak kemudian Rasul lihat, "Oh, ini ada racun." Nah. Enggak tahu. Yang kedua, ternyata Rasulullah manusia biasa, enggak kebal. Iya. Enggak kebal Rasul. Enggak kebal racun, enggak kebal pisau, enggak kebal pedang. Rasul, manusia paling takwa. Ada di antara kita yang lebih takwa dari Rasul? Enggak ada. Al-Quran itu ada di dada Nabi. Kalau kita masih membaca, belum menghafal apalagi. Al-Quran itu diletakkan oleh Allah di dalam dada Rasul. Ya. Tapi ketika ini enggak tahu Rasul. Dan sakit. Waktu perang Uhud. Ini perang loh. Dalam rangka membela Allah dan agamanya. Dalam rangka membela Islam. Bukan perang dalam rangka rebutan tanah 10 hektar. Bukan. Perang fisabilillah. Jihad fisabilillah. Ada seorang musyrik yang melepaskan panahnya. Kena ke Rasul. Kena gigi geramnya. Jantung maturan ngelocor deren. Pecah gigi gerahamnya ini. Gigi geram. Pecah. Darahnya itu membasahi jenggotnya Rasul. Diusap oleh Nabi. Nah kalau Rasulullah tahu yang gaib. Niscaya Rasulullah tahu, oh ini ada panah mau menimpa saya pada hari ini. Waktu sekian. Ya, maka saya akan menghindar. Maka saya akan berlindung. Maka saya akan begini dan begitu. Ternyata enggak tahu. Kena keras. Dan tembus ternyata. Coba kita perhatikan sekarang bagaimana hikmah dari ini semua. Para hadirin yang saya muliakan. Para sahabat tahu Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Sehingga tidak pernah bertanya kepada Rasul perkara-perkara yang gaib. Kecuali sesuatu yang diberitakan oleh Allah kepada Rasul melalui wahyu. Sementara kita enggak ada yang menerima wahyu. Ada di antara kita yang menerima wahyu? Ya yang ada itu katanya siapa? Ah, Musaddaq ya, Ahmad Musaddaq. Al-Masih Al-Maw'ud. Nah, Rasul baru katanya. Nah, menerima wahyu di Gunung Bunder di Bogor. Nah ini. Nah, yang nama kelompoknya apa? Al-Qiyadah Islamiyah, padahal Islam berlepas diri dari yang seperti ini. Para hadirin yang saya muliakan, gara-gara dunia, dia siap menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan dengan cara datang kepada tukang ramal, datang ke dukun, meminta nasibnya, ya, meminta jabatannya dan pangkatnya naik. Demi dunia, supaya wibawanya itu terjaga di depan orang, datang juga ke dukun supaya wibawanya tambah. Enggak ada wibawa di dunia ini kecuali dari Allah. Enggak ada. Rasulullah tidak pernah melakukan yang seperti itu. Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan para sahabat yang lainnya, semua meninggalkan perbuatan seperti ini karena perbuatan seperti ini dicela oleh Allah, dan termasuk perbuatan jahiliyah yang bertentangan dengan tauhid yang kita diperintahkan oleh Allah. Para hadirin, apa sebabnya? Cinta dunia. Coba dia sabar, tetangganya berhasil buka toko, doakan mudah-mudahan barokah. Yang sebelah sana, sebelah utara, pertanian kebun ya, kebun kopinya masya Allah bagus, durennya durian ha? Durin jangan ingat durian juga tumbuh masya Allah. Doakan ya Allah, beri barokah itu tetangga ya Allah, jadikan dia orang yang bertakwa ya Allah. Enak, jadi syaitan itu jauh terus. Dunia sangat berbahaya, bisa membinasakan kita, bisa membinasakan kita. Maka dari itu, setelah kita tahu bahwa kita hidup di dunia dalam rangka untuk ibadah kepada Allah, diutus oleh Allah seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk kita menteladani beliau. Rasulullah membawa amanah dari Allah sebagai pengemban amanah dari langit yang Allah turunkan kepada beliau untuk menjelaskan tentang Islam, menjelaskan tentang Al-Quran, mempraktekkan ibadah untuk diteladani dan dicontoh oleh umatnya. Maka untuk itu kita hidup di dunia. Para hadirin yang saya muliakan, saya akhiri majlis ini dengan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita ingat bahwa kita sedang hidup dalam sebuah kehidupan yang singkat, agar kita sadar bahwa sekarang kita sedang diberi ujian oleh Allah dalam kehidupan yang sejenak, kehidupan yang enggak ada artinya dibandingkan di akhirat dengan berbagai macam kenikmatan yang tidak ada hentinya, tidak ada putusnya, dan tidak mendatangkan musibah atau penyakit. Coba di dunia sekarang kita mau tanya, nah, durin nyaman apa? Durin saya gini nyaman di saya. Nah, tapi memang banyak gelung akan durin di rumah. Mabuk nggih. Okay. Kening kolesterol. Okay. Kening kencing manis. Mun banyak gelung. Naik ke dunia. Susu, saya enten. Saya nggih. Okay. Mun banyak gelung minum susu. Mabuk nggih. Okay. Muntah. Capok kolesterol, mun capok kolesterol, jantung saya serang nggih. Mun pon jantung ah, saya tak bekerja, ambu, berapa mati. Mare pun nggih. Nggih. Minta maaf ya tahun yang besar. Naik ke dunia. Terlalu atau kita makan enggak bisa kita nikmati. Mun ki ngoda masyaallah ki. Ki kuat. Mun pon umur 50. Pon ta sobung kekuatan. Sobung kekuatan. Dunia itu sebentar. Tetapi di akhirat nanti kita makan dengan berbagai macam makanan yang kita sukai, yang kita mau, daging, buah-buahan, susu, khamr. Di akhirat disiapkan sungai, wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, kata Allah, dan sungai-sungai yang di sana mengalir khamr yang enak diminum, lezat. Wa anharun min labanin, dan sungai-sungai yang mengalir di situ susu. Lam yataghayyar ta'muh, tidak pernah berubah rasanya, tidak pernah basi, tidak pernah bau. Enak terus. Minum kita 5 gelas masih kurang lagi, minum lagi. Masya Allah, nikmat segar. Umur terus, enggak pernah tua, enggak pernah batuk. Enggak ada. Enggak ada orang pilek. Ya, enggak ada orang kena sakit asma, enggak ada kencing manis, enggak ada kolesterol, enggak ada stroke. Kalau di dunia coba, makan durian yang banyak, makan daging yang banyak, pikiran banyak kena stroke. Na'udzubillah min dzalik. Ini dunia. Lah, akhir majlis ini sebuah hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yaumal qiyamah fayusbaghu fin nari sabghatan fayuqalu lahu hal ra'aita khairan qat wa hal marra bika na'imun qat qala la wallahi ya rab. Subhanallah. Di hari kiamat nanti kata Rasulullah, Allah ambil satu manusia yang paling banyak kenikmatannya, paling banyak dunia dan hartanya, rezekinya selama dia masih dunia. Luar biasa selama di dunia dia. Kalau dia sakit sedikit aja masuk rumah sakit yang terbaik dengan dokter-dokter spesialis yang kelas tinggi. Kalau dia makan dengan pelayan-pelayan yang siap memberi makanan yang luar biasa. Di ada hari libur dia pergi ke kebunnya, santai. Badannya selalu bersih. Orang hormat kepada dia. Hari ini pakai mobil yang merah, besok pakai mobil yang putih. Pagi pakai mobil sedan, sore pakai mobil lain lagi. Di dunia dia paling luar biasa. Di akhirat Allah ambil dia. Kemudian Allah celupkan ke api neraka. Sebentar aja, celup, diangkat lagi. Sebentar aja. Fayusbaghu fin nari sabghatan. Sejenak. Keluarkan lagi. Sudah ditanya oleh Allah. Wahai fulan, hal ra'aita khairan qat? Apakah engkau selama ini ketika hidup di dunia pernah melihat adanya keindahan? Sekali aja. Dan pernahkah kamu merasakan satu nikmat? Demi Allah ya Allah, enggak pernah. Enggak pernah katanya. Padahal di dunia masya Allah, dia punya rumah-rumah yang luar biasa, ada kebunnya hijau. Rumahnya itu permadani. Dijaga oleh satpam-satpam. Para penjaga yang dia gaji. Apa yang dia ingin? Mau telepon? Enggak usah putar angkat telepon. Mari tuan. Mau sekarang pakai HP? Enggak pakai mencet. Coba telepon Pak Fulan. Diteleponkan oleh pelayan. Ini Pak. Enak. Hari Ahad pagi main golf. Luar biasa. Ini semua lupa. Kata Allah, pernah kamu di dunia merasakan adanya kenikmatan? Enggak pernah ya Allah, enggak pernah. Padahal masuk neraka cuma cerup, dikeluarkan lagi. Lah bagaimana kalau sehari di neraka? Sehari saja. Jangan sebulan. Jangan sebulan, sehari. Sudah. Kita sekarang menyadari bagaimana nanti di akhirat. Kemudian Allah datangkan kata Rasulullah, wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah fayusbaghu fiha sabghatan fayuqalu lahu hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika shiddatun qat? Kemudian sebaliknya, Allah ambil satu orang dari penghuni jannah, penghuni surga, yang akan masuk surga nanti. Ini masih belum masuk surga, belum tahu masih bagaimana surga itu, belum tahu bagaimana jannah, dimasukkan oleh Allah sebentar, terus dikeluarkan lagi. Orang ini ketika di dunia miskin, kalau sakit gak ada yang jenguk, merintih gak ada yang bilang, kenapa kamu, apa, saya panggilkan dokter. Nah, mau ke dokter yang mana, mau ke rumah sakit yang mana, gak ada. Kalau makan nasi potebi jacati, tempe karen dua resi ada. Ini kalau makan, kerjanya cuma dia ke masjid, sholat, cari rezeki ya secukupnya. Yang penting tidak pernah melalaikan dia dari berzikir. Yang penting tidak menjerumuskan dia kepada kemaksiatan. Yang penting dia tetap bertauhid dan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Yang penting sudah. Ini di dunia. Kalau jalan di jalan raya atau di pasar, enggak ada orang yang menyapa. Enggak ada kenalan. Enggak ada orang yang butuh sama dia. Karena orang miskin. Kena sakit asma dia. Enggak mampu beli obat sehingga jalan itu enggak kuat. Ketika di dunia, ketika di akhirat Allah masukkan ke jannah, sebentar aja keluarkan lagi. Terus ditanya Allah, gimana? Pernahkah kamu ketika di dunia ditimpa oleh musibah? Pernahkah kamu ketika dunia mengalami kemiskinan, sakit, dan yang lain? Enggak pernah ya Allah. Lupa. Padahal cuma sebentar. Lah bagaimana kalau 2 hari di jannah? Ada yang ingin 2 hari di jannah? Hah? Ada yang ingin 2 hari? Enggak ada insyaallah, ingin selama-lamanya. Kan iya? Ingin selama-lamanya kita di jannah. Jangan sampai keluar. Nah, dari jannah. Nauzubillah. Para hadirin, ini dunia, ini dunia. Ini dunia. Jangan sampai melalaikan kita dari syariat Allah. Jangan sampai melalaikan kita dari Al-Qur'an. Dari mempelajari tafsir dan makna Al-Quran. Mulai sekarang kita melihat, mengoreksi mana kemaksiatan yang masih kita lakukan, mana ketaatan yang belum kita tunaikan, belum kita lakukan. Ayo kita periksa bersama. Ayo cepat, cepat. Waktu sudah dekat. Tidak ada yang boleh putus asa dari kita. Tidak boleh. Harus bangkit. Beristighfar kepada Allah. Allah Ghafurur Rahim. Allah Ra'uf, Maha Penyayang kepada kita. Kita minta astaghfirullahaladzim. Kita periksa. Mana amalan-amalan kita yang sesuai dengan bimbingan Rasul. Dan mana yang belum. Ayo cepat. Kita bareng-bareng. Kita mengoreksi sekarang ini. Ayo kita periksa mana amalan-amalan kita yang bertentangan dengan Tauhid. Dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Ayo kita bareng-bareng saling membenahi. Karena kita saling mencinta. Kita saling mencinta. Tentunya kita tidak bisa dan tidak mungkin dapat mengoreksi dan memeriksa amalan kita mana yang masih maksiat, mana yang sudah taat. Mana yang sesuai dengan tauhid Allah, mana yang belum. Mana yang sesuai dengan sunnah dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akidah kita, ibadah kita, zikir kita dan yang lainnya, mana yang belum dan semuanya, kecuali kalau kita talabul ilmi, menuntut dan mempelajari ilmu agama. Kita belajar Al-Qur'an. Apa sih maknanya firman Allah, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum? Apa sih makna firman Allah, wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun? Apa maknanya? Enggak ingin kita belajar. Jangan-jangan kita sudah termasuk yang dibicarakan di ayat ini. Allah berbicara di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa maknanya? Allah sedang manggil kita nih. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kita bertanya, kita orang beriman apa tidak? Kita orang yang beriman. Mudah-mudahan kita meninggal dunia di atas iman. Lah, yang dipanggil oleh Allah kita sekarang. Apa makna ayat itu tadi? Apa maknanya? Allah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kita enggak tahu juga maknanya. Apa kita rela kita hidup dari Senin ke Selasa, ke Rabu, ke Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, besok Senin lagi. Sementara kita enggak tahu makna ayat demi ayat. Dosa kita. Sementara Rasul, Nabi kita, yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita muliakan, menyatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama, Al-Quran dan hadis Rasul adalah wajib fardu. Hukumnya fardu ain terhadap setiap pribadi muslim. Setiap pribadi muslim. Para hadirin, banyak ayat Al-Quran yang belum kita mengerti. Belum lagi hadis Rasul yang dituliskan oleh para ulama. Belum lagi. Kapan kita mau belajar? Kapan? Waktu sempit sekali kan? Sempit sekali waktu ini. Besok kita sudah punya rencana kan besok? Besok pagi jam sekian saya mau kesini, mau kesini, mau kesini. Saya mau bertemu sama si Fulan, si Fulan, si Fulan. Sibuk lagi. Ya? Urusan dunia. Sementara Al-Quran yang Allah turunkan, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Al-Kitab, yakni Al-Quran, yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Hudan Lil Muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lah bagaimana mau jadi petunjuk kalau kita tidak mengerti makna petunjuk tersebut? Jalan sampai di perempatan alun-alun Bondowoso, ada lampu warnanya hijau, merah, kuning, dibuat oleh pak polisi sebagai apa? Petunjuk. Karena kita gak paham merah, oh berarti jalan terus lewat. Nah merah jalan terus, dari sana hijau jalan terus, tabrakan. Karena gak paham. Nah kalau cuma tabrakan di dunia, patah kakinya, enak masih. Insya Allah sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun sembuh. Nah kalau seandainya kita ini salah dalam urusan akhirat, mau kemana kita? Gak ada rumah sakit di situ. Setelah diazab di nar, ya, kepala kita pecah, mau masuk rumah sakit, gak ada dokter di situ. Gak ada rumah sakit. Sudah azab, azab, azab, azab. Tiap hari. Maka dari itu, para hadirin, saudara-saudara saya seiman, yang saya wajib mencintai seluruh kaum mukminin sebagaimana saya mencintai diri saya sendiri. Begitu juga masing-masing ini kita. Wajib mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ayo kita bersama-sama berjalan di atas Al-Quran dan sunnah Rasul. Kita mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh urusan agama kita. Kita mengikuti bimbingan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu anhum, dan mengikuti bimbingan para sahabat Nabi dalam salat kita, ibadah kita, akidah kita, muamalah kita, akhlak kita, tauhid kita. Semuanya. Jual beli kita. Seluruh urusan kita mengikuti mereka. Agar kita keluar dari dunia dalam keadaan kita selamat. Dan kita berharap kita keluar dari dunia sebagai orang-orang yang bertauhid. Dimudahkan lisan kita mengucapkan La ilaha illallah. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji dari Al-Quran dan Sunnah Rasul ini bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ini yang kita harapkan. Selebihnya dari sisa waktu yang ada, saya berikan waktu untuk diskusi dan tanya jawab. Sebagaimana tadi sudah diumumkan oleh Pak Saiful, maka waktu saya berikan kepada para hadirin semuanya. Silakan. Tentang doa yang biasa kita baca sebelum salam. Ya. Pertanyaan ini terkait dengan salah satu doa yang disunnahkan, diajarkan oleh Rasul sebelum kita salam. Ya. Sebelum kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rasulullah menyatakan, memerintahkan, falyasta'id min arba, hendaknya kalian berlindung kepada Allah dari empat perkara, meminta perlindungan. Apa itu empat perkara? Doanya, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Empat perkara. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari azab kubur. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dunia ini. Sekaligus fitnah di kubur, ya, setelah kehidupan ini. Kemudian yang keempat, aku memohon perlindungan kepadamu dari dajjal. Ini nanti ada pembahasan sendiri, tapi pertanyaannya, apa bedanya azab jahannam dan azab kubur? Kalau azab jahannam terjadinya, oh, awas, nah, dituntun ya, dituntun. Kalau azab jahannam itu terjadinya setelah hisab, setelah hari kiamat nanti, setelah hari kiamat. Itu azab jahannam. Sementara azab kubur terjadi sebelum kiamat, yakni ketika seorang hamba, seorang manusia berada di kuburnya. Kalau dia orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah, yang bertauhid, maka di kubur dia akan mendapatkan nikmat, ditampakkan oleh Allah tempat dia nanti di jannah, di surga, ditampakkan, nih loh, jannah dia seperti ini. Sehingga dia berharap, ya Allah cepat kiamat itu datangkan. Ya Allah cepat kiamat itu datangkan. Keburu. Tapi sebaliknya, ahlul ma'asi, ahli kemaksiatan, yang enggak sholat, makan riba di dunia, menyekutukan Allah, tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbuat kesyirikan di dunia, maka dikubur dia di azab. Dengan berbagai macam azab. Disebutkan salah satu bentuk azab itu dia dipukul dengan palu yang besar pada kepalanya sampai hancur. Nah, azab kubur. Dan itu benar terjadi. Benar terjadi. Ini perbedaan antara azab kubur dan azab jahannam. Nah, wallahu alam bisawab. Kalau azab kubur di dunia sebelum kiamat, kalau azab jahannam nanti setelah padang mahsyar, setelah hisab, perhitungan dan peradilan. Nah, mungkin ada yang lainnya. Pertanyaan pertama, mana yang lebih didahulukan antara panggilan Allah, maksudnya panggilan azan untuk sholat berjamaah, dengan kewajiban memuliakan tamu? Ada tamu datang ke rumah, kita diperintah oleh Rasul untuk memuliakan tamu. Rasulullah menyatakan, man kana yu'minu billah falyukrim daifah. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ini perintah dari Nabi. Sementara azan, Allahu Akbar, gimana caranya? Mana yang lebih di, didahulukan? Jawabannya digabungkan. Ya, digabungkan keduanya. Sudah tamunya dipersilakan, ayo minum tehnya, mari dimakan. Silakan, gimana sehat? Ya, naik apa tadi? Sudah selesai azan. Ayo, gimana? Kita ke masjid. Kita ke masjid. Ayo, silakan mau wudu di sini tempatnya. Ini kamar mandinya, silakan. Ayo bareng. Punya minyak wangi, kasih minyak wanginya. Ya. Jadi digabungkan dua-duanya, diajak ke masjid. Jangan sampai, waduh enggak enak ya, ya apa ini sudah azan, ada tamu, Allah manggil, tapi ini ada tamu, gimana? Akhirnya bingung dia. Jangan, ya. Diajak tamunya. Pertama kita sudah memenuhi panggilan azan, yang kedua kita sudah memuliakan tamu, yang ketiga, amalan yang ketiga, kita mengajak tamu kita kepada kebaikan. Diajak ke masjid. Iya, diajak ke masjid. Nikmat kan? Tiga amalan baik sekaligus kita amalkan. Ini jawabannya. Pertanyaan kedua, anak yatim yang sudah dalam asuhan, diasuh oleh seseorang, atau diasuh oleh panti asuhan sekarang, ya, apa masih boleh menerima santunan? Begitu pertanyaannya. Nah, apa ada boleh ada orang lain, saya misalkan, memelihara anak yatim. Kemudian ada orang lain, adik saya, atau tetangga, atau teman, atau ada orang lain, ingin membantu anak yatim ini. Membelikan baju, membiayai sekolahnya. Apa boleh? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh tetap. Nah, tetap boleh menerima santunan dan boleh disantuni. Ini jawabannya, wallahu a'lam. Mungkin ada yang lainnya, kita persilakan. Alhamdulillah. Insyaallah sudah bisa difahami. Kita banyak-banyak memohon kepada Allah agar majlis kita ini dinilai sebagai majlis yang ikhlas karena Allah. Kita berharap majlis kita ini adalah majlis yang didoakan oleh para malaikat, sehingga kita pulang enggak membawa dunia tapi membawa iman, membawa takwa. Enggak ada oleh-oleh buat ke rumah, ya. Enggak ada berkatan, enggak ada itu. Berkatannya dalam bentuk ilmu. Pulang ke rumah istri, sini. Duduk. Nah, sudah sholat. Anu ki, ki marota nyor dulu. Bangken dulu. Nah, mari sembah jempon isya pon gelek nih, Kak. Nah. Taruh dulu. Kelapanya taruh. Nah, sholat dulu. Ku enten, Mbah. Tahu nih. Ngadep ke Allah dulu. Nah, ini caranya. Pulang ke rumah, tanya istri. Begitu juga anak. Masuk ke rumah, masih saja melihat pertandingan Liverpool melawan AC Milan. Iya, Liverpool nih kan dari kam, dari Skosarin apa dari Maesan? Dari kam? Dari Inggris kak saja. Nah, neng goreng kafir amain bal-balan. Nanya lagi. Ternyata. Nah, enten. Berapa? Muslim jenengan. Mak tak ngaji. Kalah Qur'an wudu kelu. Kalah Qur'an ngaji. Mun panjenengan datengin tamoy dari Allah malaikat maut. Tepak nengku David Beckham nendang. Bahaya nega. Kan bahaya. Mun panjenengan datengin tamoy malaikat maut. Tepak ngaji maca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pas datang tamu. Nikmat. Neka berkatan. Mole nyambi. Napa? Peleman nyambi ilmu. Ilmu harus disampaikan. Ilmu harus disampaikan, harus disodakokan. Ini insyaallah majlis yang barokah. Mudah-mudahan kita diberi rahmat oleh Allah. Kurang lebihnya saya memohon maaf jika ada yang salah dari penyampaian atau kata-kata. Semua itu karena kelemahan saya pribadi, kekurangan saya. Semoga Allah mengampuninya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.